uraikan saja bintangnya samudra dapat berubah jadi lautan tinta. Mungkin belum cukup untuk melukiskan cintaku, kasihku, sayangku kepadamu. Mengapa masih saja tak percaya? Andaikan saja bintangnya samudra dapat berubah jadi lautan cinta. Andaikan saja bintangnya samudra dapat berubah jadi lautan tinta. Andaikan saja bintangnya samudra dapat berubah.